Bisa dibeli tanpa pakai hak milik dan dana suatu sikap puitis, tapi sayang dipamerin buat jadi bajangan. Meloncat berteriak ketawa sampai puas, geleng-geleng otak lu omong kosong, hanya kepuasan yang ingin kau dapatkan. Berkaya seorang raja, muka lu kayak bajai. Yang kau rasakan so cuek, menitnya mirip bebek kayak traffic light. Di jalan menyapa acik, buat di goceng yang gila do. Satukan visi misi, satukan hati, meroncat meledak berkasi obsesi. Ambil posisi sampai acik nyali. Stand for heavy one, stand for time, stand for heavy one, stand for time. Gaya so funky, satukan visi misi, satukan hati. Gaya Stand for anyone. Stand for time.